Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita kembali melanjutkan apa yang sedang kita bahas dalam rangka untuk mengambil faedah dari pembahasan yang ada dalam kitab atau kutaib risalah Salasatul Usul atau Al-Usul Al-Thalatha yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sedang dalam pembahasan anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah. Dan telah kita sampaikan yang pertama tentang definisi ibadah atau takrif ibadah. Kemudian kita sampaikan pula ini tentang poros ibadah, yaitu al-mahabbah atau al-hub, wal-khawf, wal-raja. Kemudian kita lihat apa yang beliau katakan, anwa'ul ibadah dan macam-macam ibadah, allati amarallahu biha, yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dari amal-amal ibadah tersebut. Misru di antara contohnya, sehingga apa yang beliau sebutkan adalah sekedar contoh-contoh, bukan keseluruhan dari ibadah itu sendiri. Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua al-Iman, yang ketiga al-Ihsan. Dan ini insyaAllah nanti akan dijelaskan dalam bab al-Aslu Tsani Ma'rifatu Dinil Islam Bil Adillah. Wa minhu, dan diantaranya pula adalah ad-du'a, yaitu doa. Ad-doa ikhwati fillah adalah permohonan seorang hamba kepada Allah yang di atas. Seruan ad-doa itu seruan, seruan dari yang rendah kepada yang atas. Dalam hal ini adalah permohonan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Di sini ikhwati fillah, bahwa doa itu seakan-akan keseluruhan daripada ibadah, padahal ibadah bukan semata-mata doa itu sendiri. Akan tapi kalimat ini, sebagaimana kalimat yang pernah kita sampaikan, semisal al-hajjul arafah, bahwa haji itu adalah wukuf di arafah. Haji bukan hanya wukuf di arafah, akan tetapi wukuf di arafah adalah puncak dan intisari daripada haji. Sehingga barang siapa yang dia tidak berhaji, maka dia tidak wukuf di Arafah, maka dia tidak dianggap telah berhaji dan dia harus mengulang. Demikian pula perkataan orang Arab, al-malu al-ibil, harta itu adalah unta. Tentu harta bukan hanya unta saja, akan tapi menunjukkan unta adalah harta yang sangat mahal atau harta yang sangat berharga, sehingga disebutkan dengan ungkapan yang seperti itu. Atau juga ungkapan di antara orang Arab, an-nasu bani tamim, manusia itu adalah bani tamim. Tentu manusia bukan hanya bani tamim, akan tapi bani tamim adalah menunjukkan manusia yang berkualitas tinggi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ad-du'a huwal ibadah, seakan-akan ibadah itu keseluruhannya adalah doa. Dan tentu ibadah tidak hanya doa, akan tapi doa memegang peranan yang sangat besar dalam perkara ibadah ini. Doa ikhwati fillah dalam perkara khusus hanya boleh ditujukan kepada Allah SWT. Dan doa ini perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT, yang barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka sungguh akan mengundang kemurkaan Allah dan dianggap orang yang sombong. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Sehingga asalnya doa itu pasti akan dikabulkan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Akan tapi pengabulan doa adalah bisyurut, dengan memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah Umar ibn Khattab pernah mengatakan, la ahmilu hammal ijabah, aku tidak terbebani dengan soal terkabulnya doa. Walakin ahmilu hammad doa, kasung akan tapi justru aku terbebani, yaitu kemauan untuk berdoa. Kenapa? Karena faman ulhima bidu'a, barang siapa yang dia diilhamkan padanya untuk berdoa kepada Allah SWT, maka ijabah terkabulnya doa itu perkara yang pasti. Perkara yang pasti akan terwujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwati fillah menyampaikan, ma min muslimin yad'u bidakwatin, tidaklah seorang muslim dia berdoa dengan sebuah doa, illa a'tallahu bi ihdath thalath, pasti akan Allah berikan kepadanya satu di antara yang tiga. Apa itu tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Imma ayyu ajjalalah, imma antu ajjalalah, boleh jadi Allah akan percepat dia mendapatkan apa yang dia minta, sehingga diberikan kuntan oleh Allah dalam kehidupannya. Yang kedua, wa imma ayudakhiraha yaumal qiyamah, atau apa yang dia minta ini akan menjadi simpanan bagi dia kelak di hari kiamat. Dan sungguh ini adalah penghormatan, bukan penghinaan. Karena apa yang disimpan di sisi Allah akan kekal, sedangkan yang di sisi manusia itu yang akan habis. Ma indakum yang fad, wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sekalian akan habis, sedangkan yang di sisi Allah itu akan kekal. Sehingga apabila doa kita menjadi simpanan dari akhirat kelak, maka sungguh ini pemuliaan dari Allah SWT. Yang ketiga, au yasrifa'anhu as-su'a mithlah, atau dia dipalingkan oleh Allah dari keburukan yang serupa. Dipalingkan oleh Allah dari keburukan yang serupa. Ini yang sering sekali manusia tidak memahami, bahwa dia telah diberikan apa yang dia minta dalam bentuk pemalingan dari hal-hal yang dia tidak sukai atau yang dia benci. Sekarang umumnya antum minta uang 1 miliar, akan tapi ternyata kemudian Allah berikan kepada anda kanker, ganas, berobat kesana kemari, dalam negeri mentok, ke luar negeri, ke Singapura, bolak-balik, sehingga hartanya habis total, bahkan tombok dari 1 miliar lebih. Coba Bagaimana Anda minta kepada Allah harta, kemudian Anda diberikan oleh Allah sehat walafiat, tidak berpenyakit. Ini yang sering tidak disadari, sehingga seakan-akan doa dia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya doa ikhwati fillah pasti dikabulkan oleh Allah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat marah kepada orang yang tidak mau berdoa. Malam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah marah kepada dia. Bahkan apabila hamba itu berdoa, tidak ada kemuliaan bagi Allah melebihi hamba yang mau berdoa kepada Allah. Laisa ukrima alallah mina doa. Tidak ada pemuliaan terhadap Allah melebihi doa yang dipanjatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam keutamaan doa, dan Allah katakan ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati, berdoalah kalian kepada Allah pasti akan aku kabulkan, dan barang siapa yang dia menyombongkan diri dari berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannam madakhirin, maka dia akan masukin neraka dengan cara yang hina. Orang-orang yang mereka tidak berdoa kepada Allah dianggap oleh Allah sombong. Orang-orang yang mereka sombong. Bagaimana hamba yang lemah, hamba yang miskin, lalu dia tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Ghaniyun Hamid, yang memiliki segala-galanya, maka sungguh ini sebuah kesombongan. Dan Allah Subhanahu wa taala ancam orang sombong ini dengan ancaman jahanam. Alhamdulillah, Fudail bin Iyad pernah menyebutkan atau pernah menjawab pertanyaan orang yang datang, kenapa kami ini telah berdoa akan tapi belum pula dikabulkan oleh Allah. Kata Fudail, asyrah, karena 10 perkara. Karena 10 perkara doa Anda tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Anda mengenal Allah walam tu'ti huquqahu, tapi Anda tidak menunaikan hak-haknya Allah. Yang kedua, Anda mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tapi Anda tinggalkan sunnahnya. Wa taraktum sunnatahu. Yang ketiga, Anda mengaku Anda membaca Al-Qur'an, Anda membaca Al-Qur'an, taqra'una Al-Qur'an, dan Anda tidak mengamalkan apa yang diajarkan Al-Qur'an. Kemudian Anda meyakini bahwa surga itu benar, akan tapi Anda tidak bersemangat untuk meraihnya. Anda meyakini neraka itu benar, tapi Anda tidak lari darinya. Dan Anda saling menguburkan mayat di antara kalian, tapi kalian tidak mengambil pelajaran darinya. Berapa itu ikhwan? 6. 6? Yang pertama apa? Anda mengenal Allah. Yang kedua, Anda mencintai Rasulullah. Yang ketiga, Anda membaca Al-Quran. Yang keempat, kemudian Anda memakan rezeki Allah, tapi Anda tidak mensyukurinya. Sisanya menyusul. Tapi begitu diantaranya dijawabkan oleh yakni Ibrahim bin Adham ketika ditanya oleh seorang kenapa doa ini tidak dikabulkan. Akhwati billahi rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diantaranya Anda yakin Anda akan mati, akan tapi Anda tidak mempersiapkan diri terhadap kematiannya. Ayah khatibillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW, beliau pernah menyampaikan pula tentang orang yang mereka memiliki sebab-sebab terkabulnya doa. Apa itu? Dia yutilu safar. Orang yang dia sedang safar jauh. Dan safar diantara sebab terkabulnya doa. Ash'asa akhbar. Kemudian rambutnya acak-acakan. Yang menunjukkan dia dalam suasana yang benar-benar dalam kelelahan dan membutuhkan Allah SWT, tidak sempat merawat tubuhnya. Dan kondisi tubuh yang acak-acakan, yang pakainya lusuh, ini diantara sebab dikabulkannya doa, yang menunjukkan hamba ini adalah betul-betul fakir di hadapan Allah SWT. Sehingga Nabi ketika sholat istisqa, keluar dengan baju yang jelek, untuk menunjukkan lebih dia tawadhu, tadharru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yamuddu yadai ila sama. Orang ini mengendang-adahkan kedua tangannya ke langit. Dan ini termasuk di antara juga sebab dikabulkannya doa. Kemudian dia mengatakan ya Rab, yaitu ilhah, merengek-rengek, mengulangi ya Rab. Dan ilha merengek-rengek ini juga sebab dikabulkannya doa. Akan tapi Rasulullah SAW memberikan catatan tentang orang ini bagaimana. Ini wamat amuhu haram, wamashrabuhu haram, wamalbasuhu haram, wagudiya bil haram, fa anna yustajabula. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia dibesarkan dengan barang-barang yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah? Bergelimang dalam keharaman, dalam dosa dan maksiat, ini adalah penghalang terkabulkannya doa. Oleh karena itulah ikhwati fillah, doa itu selalu disertai dengan amal usaha. Bukan hanya sekedar doa. Dan di antara amal usaha adalah dia beramal saleh dan meninggalkan perbuatan yang haram. Bagaimana Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran ikhwan, Rabbana inana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum fa'amana. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin. Aku tidak akan menyanyiakan orang-orang yang beramal. Lihat, doa dikaitkan dengan amal. Sehingga doa itu tertuntut untuk dia memiliki usaha-usaha amal. Sehingga bukan semata-mata dengan doa yang kosong dari usaha amal. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, doa yang menjadi kekhususan hanya boleh ditujukan kepada Allah, tidak boleh ditujukan kepada makhluk. boleh berdoa kepada makhluk dengan syarat. Ini boleh mengajukan permintaan kepada makhluk dengan syarat. Satu, dia qadirun, ini dia memiliki kemampuan untuk memenuhinya. Yang kedua, dia hadirun, dia hadir, ya ini dia tidak ghaib. Yang ketiga, hayyun, yang dia hidup. Sehingga orang yang mati tidak boleh diminta. Apa ikhwan yang pertama? Qadirun, terus hadirun, terus hayyun. Hayyun, hadirun, qadirun. Maka ini apabila ada tiga perkara ini, maka boleh Anda mengajukan permintaan kepada seorang. Akan tapi ketahuilah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, meminta-minta kepada makhluk itu adalah tercela. Sampai Nabi pernah membaiat para sahabat untuk tidak meminta-minta apapun kepada makhluk. Hingga di antara mereka ada yang jatuh cemetinya dan mereka tidak meminta tolong orang lain, dia ambil sendiri. Nabi pernah mengatakan, syarful mukmin qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malam. Wa izzu, dan harga diri, kemuliaan harga dirinya, kewibawaannya, istighna'uhu 'anil nas, rasa tidak butuhnya kepada manusia, sehingga dia tidak menjatuhkan diri dalam kehinaan meminta-minta. Tadi, tapi dia merasa cukup, sehingga tidak meminta-minta, dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maka orang seperti ini betul-betul akan memiliki kewibawaan dan harga diri yang tinggi. Tapi begitu Anda sudah mulai menjatuhkan permintaan pada orang, maka harga diri Anda mulai jatuh. Akan tapi lain dengan Allah, Anda tidak minta kepada Allah, Anda dianggap sombong, karena kita ini fakir dan Allah itu kaya. Ya ayyuhannas antumul fuqara, wahai manusia, Anda semuanya miskin dan Allah itu ghaniyun hamid. Allah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Doa kita cukup sampai sekian. Kemudian setelah doa beliau menerangkan tentang al-khauf, rasa takut. Al-khauf, rasa takut, termasuk di antara min a'malil qulub, di antara amalan hati. Dan rasa takut ini juga perintah Allah yang hanya ditujukan kepada Allah. Dan di antara ciri hamba Allah yang mukmin, walam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fala takhafuhum wa khafuni, jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Ikhwatibillah, takut itu ada bermacam-macam. Yang pertama, khauful ibadah, takut yang sifatnya ibadah. Takut yang sifatnya ibadah ini, takut yang disertai dengan at-tadhallul wal khudu wa ta'zim. Takut yang disertai dengan rasa hina diri, dan dia menundukkan diri, dan adanya rasa pengagungan kepada yang dia takuti. Takut ibadah jenis ini kalau dia berikan kepada selain Allah, maka dia menjadi syirik, maka dia melakukan perbuatan syirik. Umamanya takut kepada Nyai Rokidul, khawatir kalau seandainya akan menimpakan pakebluk di telatah Jogja. Ini takut ibadah. Di sana ada unsur at-tadhallul wal khudu wa ta'zim. Dan ini takut yang syirik. Takut ini, takut yang seperti ini hanya boleh diberikan kepada Allah, tidak diberikan kepada makhluk siapapun. Yang kedua, takut yang muharram, takut yang diharamkan oleh Allah, yaitu takut yang menjadikan dia atau menyebabkan dia meninggalkan perintah atau melakukan larangan. Umpamanya seorang pegawai takut dengan bos, sampai akhirnya sholatnya kacau balau. Akhirnya yang wanita tidak pakai jilbab. Akhirnya dia melakukan perbuatan yang haram. Sebab kalau tidak, maka bosnya akan marah. Dalam rangka menghindari rasa takut dengan bosnya, maka dia melakukan, melanggar yang haram, meninggalkan yang wajib. Ini adalah takut yang haram seperti ini. Karena dia takut kelaparan, maka dia tidak mau meninggalkan pekerjaan yang haram. Ini takut yang juga haram. Yang ketiga, ikhwan, takut yang merupakan tabiat. Takut yang merupakan tabiat manusia. Maka ini takut yang mubah, takut yang biasa, yang boleh. Yang pelakunya tidak dicelak. Apalagi sampai dia menjadi musyrik. Baru akan dicela kalau rasa takutnya ini membawa kepada ditinggalkannya kewajiban atau dilakukannya larangan. Adapun sekedar takut yang ini merupakan tabiat, maka tidak berdosa. Umpamanya takut dengan orang gila yang ngamuk, maka dia takut seperti ini wajar karena dia gila. Kalau sampai dia toh membunuh pun tidak akan diurus polisi karena dia gila, dilepas. Takut kepada singa yang buas lapar, binatang buas, ini wajar. Jangan antum bilang, akhi jangan takut, musyrik kamu, diuntal resiko tanggung sendiri. Takut-takut yang demikian sesuatu yang wajar. Nabiullah Musa habis menghantam orang Kipti, sekali tinju teksek, kemudian Nabiullah Musa ada rasa ketakutan, khawatir seandainya kemudian akan ditangkap oleh Bani ini Fir'aun dan teman-temannya. Maka kemudian Musa keluar dari Mesir dalam kondisi ada rasa takut dalam dirinya. Ini sesuatu yang wajar. Maka harus kita pahami takut yang mana yang harus benar-benar kita hindarkan. Kita tidak boleh takut yang akan mengantarkan kepada syirik. Kita tidak boleh takut yang akan menjerumuskan dalam hal yang haram. Maka ini yang harus kita pahami tentang masalah, yaitu al-khauf. Kemudian ar-raja. Yang ketiga, ar-raja berharap. Berharap juga sebagaimana pembahasan yang lainnya, berharap dalam hal yang merupakan kekhususan Allah wajib hanya ditujukan kepada Allah SWT. Berharap sesuatu yang hanya Allah yang mampu mewujudkan, lalu dia palingkan kepada selain Allah, maka ini berharap yang syirik. Dia berharap agar dukun bisa memberikan anak kepada dia, maka ini harapan yang hanya mampu ditujukan kepada Allah. Ketika dia palingkan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan asyirku billah. Dan berharap ikhwan, tidak dikatakan berharap kecuali ada tiga perkara. Al-Imam Ibnu Qayyim menerangkan, baru dikatakan roja apabila yang pertama, dia senang dengan yang dia harapkan. Dia senang dengan apa yang diharapkan. Antum berharap menjadi seorang ulama, Berarti harusnya ada dalam diri Anda kegembiraan untuk atau kegembiraan dengan status sebagai ulama. Ada rasa cinta dengan apa yang dia Anda harapkan. Yang kedua, dia ada rasa takut kehilangan. Dia ada rasa takut hilang dari apa yang diharapkan. Khawatir enggak jadi dokter, khawatir enggak jadi ulama, khawatir enggak menjadi orang yang diharapkan, apa harapan dia. Maka harapan itu diantaranya terkumpul padanya, yaitu dia takut, khawatir kehilangan apa yang diharapkan. Yang ketiga, ada usaha untuk mewujudkan. Ini baru namanya orang memiliki roja. Orang berharap jadi ulama, kalau di majelis taklim ngantuk tok dari awal sampai akhir, nguntak ngantuk, menghafalkan selembar setahun gak kemput-kemput, bagaimana akan menjadi ulama? Dia tidak ada usaha yang maksimal untuk mewujudkan harapan dia. Maka baru dikatakan berharap ketika dia memiliki tiga unsur ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan membawakan ayatnya, "Man kana yarju liqa'a rabbi." Barang siapa yang dia berharap akan hari pertemuannya dengan Rabb-nya. Pertemuan dengan Allah itu ikhwan ada dua. Liqa yang am dan liqa yang khas. Liqa yang am dan liqa yang khas. Liqa yang am, semua manusia akan bertemu Allah. Kafirnya, musyriknya, munafiknya, mukminnya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, benar-benar Anda ini sekarang sedang berusaha dengan amal Anda, dan pasti kalian nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya, apakah Anda akan bertemu dengan diridhai atau dimurkai? Sedangkan ayat man kana yarju liqa'a rabbi ini maksudnya adalah seandainya Anda ingin bertemu Allah dengan pertemuan yang Allah ridha dengannya, dan Anda menerima pula keridhaan Allah, Anda ridha pula dengan Allah, falyamal amalan saliha, hendaklah dia beramal yang saleh, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, dan laklah dia tidak menyekutukan Allah sama sekali. Ini adalah rojak. Apabila rojak tidak memenuhi tiga perkara tersebut, apa ikhwan yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Apabila tidak memenuhi ini, maka namanya tamanni. Amani. Angan-angan kosong. Amangan kosong. Contoh. Berkata orang Yahudi, waqalatil yahud wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga katanya kecuali Yahudi atau Nasrani. Allah katakan tilka amaniyuhum. Itulah angan-angan kosong mereka. Itulah angan kosong mereka. Itulah klaim kosong mereka. Karena seandainya mereka itu betul-betul berangan-angan menjadi ahlul jannah, maka ahlul jannah itu adalah ahli tauhid. Orang yang mengimani Rasul yang diutus oleh Allah. Sedangkan Bani Israel, dia telah melakukan perbuatan syirik dan menyelisih Nabiullah Musa alaihissalam. ini adalah angan-angan kosong. Rojak yang tidak dibenarkan. Kemudian yang ketiga, al-doa, al-khawf, waraja, watawakul. At-tawakul rukunnya dua, akhdul asbab wa tafwidul amri ilallah. Apa ikhwan? Yang pertama, akhdul asbab, yaitu mengambil sebab, menempuh sebab. Yang kedua, tafwidul amri ilallah, menyerahkan urusan totalitasnya kepada Allah. Ini rukun tawakal yang tidak disebut dengan tawakal kecuali dia memenuhi dua perkara ini. Yang pertama apa? Ya akhdul asbab, mengambil sebab. Yang kedua, tafwidul amri ilallah. Rasulullah SAW adalah sosok, contoh sosok orang yang bertawakal sempurna kepada Allah. Rasulullah SAW hijrahnya itu di siang bolong atau di malam hari. Nabi itu meninggalkan Mekah di siang bolong atau di malam hari. Malam hari. Terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Nabi bisa hijrah di siang hari, ngegileh, kemudian di depan mereka rame-rame dengan keyakinan saya bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mengurusku. Nabi bisa. Akan tapi ini bukan sikap tawakal yang dibenarkan. Nabi mengambil sebab, sebab-sebab keselamatan dari makarnya orang Quraisy. Beliau pergi dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian beliau pergi di malam hari, keluar dari rumah di malam hari. Kemudian Nabi mengambil arah perjalanan, tidak langsung jurusan Mekah ke Madinah. Akan tapi kemana ikhwan? Ke arah sebaliknya, ke gua Thur. Yang ini arah berkebalikan dengan arah ke Madinah. Ini juga dalam rangka untuk mengelabui orang-orang Quraisy. Dan ini merupakan bagian dari sikap tawakal. Kemudian ketika Nabi bersembunyi di gua sama Abu Bakar, maka Abu Bakar memerintahkan juga keluarganya atau budaknya untuk menggiring kambing-kambing yang bisa menghapus jejak kaki. Ini Fatimah yang mengantarkan makanan kepada bapaknya dan Nabi. Atau juga jejaknya anaknya Abu Bakar yang malamnya di bersama ayahnya, paginya dia bersama dengan orang-orang Quraisy untuk mendengarkan kabar-kabar. Maka ini juga merupakan bentuk tawakal. Sehingga tawakal itu dia dengan mengambil sebab dan menyerahkan urusan kepada Allah. Wa alaihi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah hanya kepada Allah semata orang mukmin itu bertawakal. Barang siapa yang dia tidak mengambil sebab, maka dia telah mencela syariat. Barang siapa yang dia bertawakal dengan sebab, maka dia telah melakukan perbuatan cacat tauhidnya. Karena tawakal hanya kepada Allah, bukan kepada sebab. Dan mengambil sebab itu merupakan tuntunan syariat, sehingga tidak melakukan sebab, dia mencela syariat. Ini adalah berkaitan dengan tawakal. Kalimat yang ucapkan Nabi di saat genting berhadapan dengan musuh, pasukan Ahzab siap menggempur, Nabi mengucapkan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau ayat hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah dan Allah sebaik-baik pelindung. Yang kalimat ini yang diucapkan pula oleh Nabiullah Ibrahim ketika mau dilempar ke tengah-tengah api, maka Ibrahim pun mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini adalah contoh tawakal Rasulullah SAW dan bagaimana mestinya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rahbah. Ar-rahbah sama dengan ar-raja. Ar-rahbah sama dengan ar-raja. Ar-rahbah yaitu dia berharap. Berharap yang dan hanya di fa'iyah ya farhabun. Berharap ar-rahbah yaitu dia berharap, bersemangat mengharapkan apa yang disi Allah Subhanahu wa taala. Fa ila rabbika farhab, hanya kepada Rabbmu hendaklah berharap. Kemudian ar-rahbah, ar-rahbah sama dengan al-khauf. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada-Kulah hendaklah mereka takut. Dan juga sama dengan al-khosyah. Hanya bedanya kalau khosyah itu rasa takut yang disertai dengan ilmu. Itulah khosyah. Maka Allah menamai ulama dengan kalimat innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah dengan benar hanyalah para ulama. Digandingkannya ulama dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khosyah di sini adalah rasa takut yang disertai dengan ilmu. Dengan demikian khauf lebih umum daripada khosyah. Rasa takut yang umum, baik dengan ilmu maupun tidak dengan ilmu, maka rasa takutnya dinamai khauf. Adapun khosyah, rasa takut yang disertai dengan ilmu. Innama yakhsyallah min ibadil ulama. Al-khosyah, ar-rahbah, wal-khosyah, wal-khusyuk, wal-inabah. Inabah, yaitu rasa kembali. Untuk dia selalu hatinya kembali. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kembali kepada Allah, tidak lari kepada Allah. Orang-orang yang mereka menjauh dari Allah, bermaksiat, mereka adalah orang lari dari Allah, menjauh dari Allah. Hendaklah mendekat kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah min qabli ayatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Segeralah anda kembali menuju Allah sebelum datang azab yang datang dengan tiba-tiba, yang kalau azab itu telah menimpa maka sungguh tidak ada yang bisa menolongnya. Wa anibu ila rabbikum, dan hari-hari yang sangat dahsyat ikhwan, tidak akan ada tempat kembali kecuali Allah. Yaumul qiyamah, bagaimana Allah katakan faida bariqal basar wa khashafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Ketika manusia bertanya kapan terjadi hari kiamat, maka Allah katakan apabila mata dibuat terbelalak. Faida bariqal basar, ketika mata dibuat tajam terbelalak. Wa jumi'a asy-syamsu wa khasafal qamar, kemudian sinarnya bulan diredupkan oleh Allah. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, lalu dikumpulkan antara bulan dengan matahari sehingga merupakan kehancuran alam semesta. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar, hari itu manusia mengatakan kemana kita akan berlari. Kalla la wasar, ketahuilah tidak ada tempat berlari buat kalian, hanya menuju Allah lah tempat kembalinya manusia. Maka Allah adalah tempat pelarian akhir. di saat telah tidak ada tempat-tempat yang kita pakai untuk berlindung, maka seorang mukmin dia memelihara selalu rasa khasyah, rasa rahbah, rasa khauf, dan ini adalah sifatul mukminin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, hakikat ketakwaan adalah keberadaan rasa takut di dalam hatinya orang. Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba sejauh mana tingkat keimanan, rasa takutnya dan muraqabahnya kepada Allah di saat dia digampangkan untuk berbuat maksiat. Maka Allah katakan, liya'lamallahu man yakhafuhu bilghaibi, agar Allah tahu mana di antara hamba Allah itu yang betul-betul takut kepada Allah yang ghaib. Ayat ini ada di ayat yang Allah melarang para sahabat berburu di saat mereka sedang ihram. Kemudian saat itu Allah SWT mengirimkan binatang buruan yang bisa diambil dengan tangan atau ditombak. Sangat mudah dan sangat banyak. Tapi para sahabat telah berhasil melalui medan ujian ini dengan tidak mendurakai Allah SWT. Sebaliknya Yahudi dilarang oleh Allah untuk berburu di hari Sabtu. Kemudian di hari Sabtu ini justru Allah kemudian datangkan ujian. Ikan-ikan yang pada hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu enggak keluar seperti hari Sabtu. Hanya 1-2 cilira-ciliri, tungul. Tapi hari Sabtu ini Masya Allah yang pertungul, sehingga membuat ngiler mereka bagaimana caranya bisa mendapatkan ikannya, tetapi dia seperti mentaati apa yang Allah inginkan. Sehingga dipikir-pikir, kemudian akhirnya mereka pasang jala dari Jumat. Hari Sabtunya dia tidak kerja, dibiarkan begitu saja. Kemudian diambil, diunduh di hari Ahad. Sehingga dia pun seakan-akan telah mewujudkan larangan Allah tidak berburu di hari Sabtu. Tapi dia sudah pasang jala di hari Jumat, lalu dia ambil di hari Ahad. Pikirannya seandainya ikan itu masuk jala, salai dewi. Ini adalah khilah namanya. Khilah, mengakal-akali hukum Allah. Dia seakan-akan mirip melakukan apa yang Allah inginkan, tapi hakikatnya durhaka kepada Allah. Lalu Allah hukum mereka dengan kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian ketek-ketek yang elek. Jadilah kalian kera-kera yang buruk. Jazaan wifaqo, balasan yang serupa dengan perbuatannya. Di dunia ini ikhwan, binatang yang paling mirip dengan manusia apa? Hah? Binatang yang paling mirip dengan manusia, kerbau, kambing, bebek, coro, ketek. Yang paling mirip ketek, bisa ngerokok, bisa gitaran, bisa goyang-goyang, bisa pakai topi, pakai jas. Mirip, tapi dia bukan manusia. Maka kalau kemudian Allah robah orang-orang Yahudi dengan kera, sudah sewajarnya hukuman setimpal dengan perbuatannya. Ikhwati billah, hakikat ujian adalah ketika dimudahkan seorang berbuat maksiat, kemudian tinggal satu pintu yang menghalangi, yaitu Allah SWT. Antum di bilik internet sendirian, enggak ada kawan, enggak ada CCTV, sudah pokoknya semuanya aman total, antum mau buka situs apapun bisa, maka tinggal satu yang menghalangi, yaitu pintu Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah maka liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaibi. Ada sebuah hadis ikhwan fillah yang layak untuk kita renungkan bersama, hadis yang sahih yang riwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bil hasanati amsali jibali tihamata bayda fayaj'aluhallahu haban mansura. Benar-benar aku mengetahui ada di antara kaum ini yang kelak di hari kiamat membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih, pala yang besar. Akan tapi betapa tragisnya. Fayaj'aluhallahu haban mansura. Allah jadikan pala yang sebesar itu hancur bagaikan debu yang peterbangan. Para sahabat yang mendengar perkataan Nabi ini miris. Maka mereka bertanya, Rasulullah, sibhum lana jallihim lana alla nakuna minhum wa nanu lana'lam. Ya Rasulullah, sifatkan, terangkan tentang mereka kepada kami agar kami tidak masuk golongan mereka dan kami tidak tahu. Ini adalah keinginan besar para sahabat untuk selamat. Maka Nabi katakan, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal layli kama ta'khudun. Bahkan mereka itu adalah kawan-kawan kalian. Mereka itu dari kulit-kulit kalian. Bahkan hebatnya mereka juga memiliki amal malam sebagaimana kalian, sholat malam. Akan tapi bagaimana pala mereka bisa tragis, hancur, berkeping-keping bagikan debu yang berterbangan, sehingga tidak bisa mendapatkan manfaat lagi darinya. Walakinnahum qawmun idha khalau bimaharimillahi intahakuha. Akan tapi mereka ini adalah suatu kaum yang apabila mereka dibalik-balik mata manusia, mereka bersembunyi, mereka di tempat-tempat kesepiannya, mereka asyik tenggelam dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat tragis nasib orang yang demikian. Hendaknya mengkhawatirkan dirinya seandainya Allah akan menghancurkan kebaikan yang sangat banyak disebabkan kemaksiatan yang dilakukan secara tersembunyi di balik mata manusia. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, maka khasyatullah atau al-khawfu minallah atau ar-rahbah ini adalah sifatul mukminin, sifatnya para ulama, sifatnya hamba-hamba Allah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashiin, dan mereka itu benar-benar khusyuk. Yaitu mereka ada rasa takut artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat seorang mukmin ikhwati fillah adalah orang yang menggabungkan antara mengumpulkan banyak ketaatan dengan ada rasa kekhawatiran tentang amal-amal yang dia lakukan. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Mereka adalah orang-orang yang telah melakukan berbagai macam amal-amal ketaatan. Akan tapi mereka itu hatinya ada rasa takut. Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ahumul ladzina yasnun yasrabun al-khamra wa yasriqun wa yasnun wa hum yakhafun. Ya Rasulullah, apakah mereka ini orang yang berminum khamr, orang yang berzina, orang yang mencuri sehingga mereka takut? Kata Nabi, la ya binta Siddiq, tidak wahai Aisyah binta Siddiq. Bahkan mereka ini orang yang yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun. Bahkan mereka ini orang yang salat, yang berpuasa, dan mereka bersedekah, tapi mereka ini orang yang hatinya diliputi rasa takut. Allah yutaqabbala minhum, seandainya amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, ini bukan keterputusasaan. Akan tapi keberadaan perasaan demikian ini sungguh merupakan sebuah kenikmatan dan akan mendatangkan kebaikan yang berlipat-lipat. Dia tidak akan terkena ujub. Dia akan selalu mengoreksi amal-amal yang telah dia lakukan. Dia akan memperbanyak amal agar seandainya amal yang ini enggak diterima, amal yang ini diterima. Maka dia justru dengan perasaan itu diuntungkan, sehingga dia memperbanyak amal yang akan bisa meninggikan derajat mereka. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau menerangkan, innal mu'mina jama'a baina ihsanil amal wa masyaqah. Seorang mukmin itu adalah orang yang mengumpulkan antara baiknya amal, dia beramal baik dan dia banyak berbuat amal baik, akan tapi bersama itu pula dia ada rasa takut. Wal fajir jama'a baina isa'atil amal wal amni. Adapun orang yang fajir, dia mengumpulkan antara buruknya amal dan rasa aman. Amalnya buruk, tapi dia merasa dirinya seakan penghuni surga, jannatul firdaus. Inilah sifatul munafikin dan sifatul fajirin, sifatul mujrimin. Adapun sifatul mukminin, ada orang yang mereka menggabungkan antara banyak amal, kebaikan-kebaikan, dan rasa takutnya kepada Allah. Kemudian wal inaba sudah, wa anibu ila rabbikum, wal isti'anah. Isti'anah ikhwan yaitu talabul ma'unah. Isti'anah adalah talabul ma'unah. Istighatha talabul ghaus. Isti'adha talabul awd. Dan ini merupakan termasuk bab doa. Isti'anah, isti'adha, istighatha, ini termasuk bab doa. Istijabah doa atau bukan? Hah? Isti'anah doa, isti'adha doa, kemudian istighatha doa, istijabah doa atau bukan? Hah? Gimana? Doa atau bukan? Hah? Ikhwani billah, maka perkara-perkara ini tidak boleh pula ditujukan kepada selain Allah kecuali dalam hal yang dimampu oleh makhluk dengan tiga perkara tadi. Apa tadi? Hayyun, hadirun, qadirun. Maka apabila di luar itu, wajib hanya ditujukan kepada Allah. Isti'anah minta pertolongan. Minta pertolongan yang hanya dimampu Allah, tidak boleh ditujukan kepada makhluk. Demikian pula istighatsah, minta diudarkan kesulitannya. Dalam perkara yang tidak dimampu makhluk, tidak boleh ditujukan kepada makhluk, maka menunjukkannya adalah kesyirikan. Istighatsah minta diudari dari kesulitannya. Isti'adzah minta dilindungi, minta perlindungan. Isti'adzah minta perlindungan. Istighatsah minta diudari kesulitannya. Ini semuanya bab doa yang tidak boleh ditujukan pada makhluk kecuali dalam perkara yang makhluk itu memiliki kemampuan dengan syarat tadi. Hayyun, hadirun, qadirun. Kemudian ikhwan, itu adzabhu, menyembelih. Menyembelih, menyembelih ada bermacam-macam. Menyembelih yang sifatnya ibadah, menyembelih dalam rangka untuk bersenang-senang, menyembelih dalam rangka untuk pemuliaan, menyembelih yang menjadi syirik adalah menyembelih yang sifatnya ibadah. Yaitu penyembelihan dalam rangka untuk takaruban, untuk bertakarub, untuk dia mendekatkan diri. Kisah dua orang yang melewati perkampungan musyrikin. Kata penjaga kampung ini, bapak tidak boleh lewat sampai Anda berkorban, qarib. Berkorbanlah Anda, sesajilah Anda. Kata orang ini, ma indi syai uqarribu. Aku enggak punya apa-apa yang bisa aku korbankan. Qarib walau dubaban. Sesajilah kamu walaupun dengan seekor lalat. Faqarraba dubaban fakhalau sabilahu fadakhala nar. Dia kemudian bertakarub dengan seekor lalat dan dia pun bisa lewat, tetapi dia dimasukkan ke neraka. Ini adalah mempersembahkan sembelihan atau mempersembahkan sesajian untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perbuatan kesyirikan. La'anallah man dabaha li ghairillah. Laknat Allah pada orang yang mereka menyembah untuk selain Allah. Dan Allah katakan, fasholli li rabbika wanhar. Sembelihlah hanya untuk Rabbmu. Sehingga penyembelihan yang ditujukan kepada makhluk dalam rangka untuk bertakarrub adalah perbuatan syirik. Yang ada unsur untuk takarrub dan pengagungan, sebagaimana persembahan, sembelihan yang dipersembahkan kepada jin-jin, kepada tempat-tempat keramat, dalam rangka dia untuk bertakarrub, ini adalah perbuatan penyembelihan yang syirik, yang tidak boleh dilakukan. Sebagaimana orang mereka sesaji dengan menyembelih, mempersembahkan kepala kerbau, kepala sapi, kepala kambing, untuk tempat-tempat yang dia bangun, ini merupakan tumbal-tumbal kesyirikan. Ini perbuatan syirik. Kemudian, another, nadar, yaitu perbuatan yang asalnya tidak wajib, yang dengan nadar itu menjadi wajib. Sehingga dia membebankan dirinya dengan beban yang baru. Maka para ulama mengatakan nazar ini asalnya makruh atau bahkan haram. Dan Rasulullah katakan la yustakhraju illa minal bakhil. Tidaklah bernazar kecuali orang yang bakhil. Ya Allah, kalau Engkau sembuhkan penyakitku, saya akan khatam 30 juz. Sesungguhnya disembuhkan atau tidak penyakitnya, melakukan kebaikan itu adalah berlomba-lomba. Tidak dipersyaratkan demikian. Sehingga tidaklah melakukan nazar ini kecuali orang yang bakhil. Maka kata para ulama, asalnya nazar itu haram atau makruh. Akan tapi ketika orang telah bernazar, maka memenuhi nazarnya itu wajib. Dan dipuji oleh Allah SWT dalam pemenuhan nazar. Yufuna binadrin. Mereka memenuhi nazar mereka. Memenuhi nazar ini termasuk di antara ibadah. Dan tidak boleh bernazar yang dia tujukan kepada berhala atau sesembahan selain Allah. Maka ini nazar yang syirik yang demikian. Ada nazar yang syirik, ada nazar yang haram. Nazar yang haram, nazar yang melakukan perbuatan haram. Kalau saya nanti lulus UGM, saya akan keliling pogong dengan telanjang bulat. Ini nadar, atau ini saya bernadar, ini nadar yang haram. Karena dia telah melakukan pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau bapak saya sembuh, saya akan sembelih sapi, sapi tetangga. Enggak boleh, maka tidak boleh dilakukan nadar sesuatu yang bukan miliknya dan apa yang dia tidak mampu. Tidak mampu atau bukan miliknya. Tidak mampu, saya bernadar akan terbang ke langit pertama. Dengan apa antum mau terbang ke sana? Enggak punya sayap. Ini nadar di luar kemampuan dia, harus dibatalkan. Tidak ada nadar dalam perkara yang dia tidak mampu atau dalam perkara yang tidak menjadi miliknya. Dan wa ghairu dzalik min anwal ibadah allati amara Allah biha kulluha lillah. Dan dalilnya mempersembahkan semua amal ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Di situ ada dua penggabungan, ikhwan, wa annal masajida lillah, semua penghambaan, sujud, ibadah itu totalitas hanya untuk Allah, fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan Allah kemudian menerangkan, jangan yakni menyeru selain Allah siapapun. Ini syirik secara total. Ahadan dalam tuk nakiroh. Sini apapun tidak boleh jadikan sebagai seruan, sembahan selain Allah SWT. Baik itu malaikat yang terdekat, atau nabi yang diutus, atau lebih-lebih yang lainnya. Maka semuanya tidak diperbolehkan. Kemudian, faman syarofa mina syai'an. Barang siapa yang mempersembahkan sedikit pun atau sesuatu pun dari perkara ibadah itu li ghairillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, faqad fawa musyrikun kafirun, maka dia musyrik kafir. Musyrik itu kafir, tetapi kafir itu belum tentu musyrik, sehingga kafir itu lebih umum daripada musyrik. Musyrik itu dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Orang yang kafir itu dia terkadang tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Sehingga kafir itu lebih luas daripada musyrik. Setiap musyrik kafir, tapi tidak setiap kafir musyrik. Tapi dua-duanya adalah masuk dalam kelompok yang sama, yaitu khalid dan finnar. Inna ini wa man yad'u ma'allahi ilan akhar, barang siapa yang dia berdoa atau menyembah selain Allah ilah yang lain, fala burhana laubi, tidak ada alasan sedikit pun yang membenarkan. Maka semua penyembahan kepada selain Allah adalah kebatilan yang dibatalkan oleh Allah. Karena tidak ada hujah-hujah yang membenarkan. Tidak ada tanda bukti yang mendukung yang membenarkan. Kemudian di akhirnya Allah kata fa inna ma hisabu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Dan sungguhnya tidak beruntunglah orang-orang yang kafir. Ini yang beliau katakan, orang yang mereka menyembah selain Allah adalah musyrik kafir. Dalam satu ayat tadi dikumpulkan yakni musyrik kafir. Sesungguhnya orang yang mereka menyeru selain Allah musyrik. Innahu la yuflihul kafirun adalah kafir. Maka menyembah selain Allah adalah musyrik kafir. Dengan demikian kita telah menyelesaikan dengan sangat singkat, yaitu al-aslul awal ma'rifatul abdi rabbah. Sekarang kita masuk pada al-aslul thani. Al-aslul thani, ikhwati billah, pokok yang kedua dari salah satu usul adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal dinul Islam dengan dalil-dalilnya. Dan kalimat beliau ma'rifatu dinil Islam bil adillah dalam rangka mengajarkan kepada kita agar kita selalu belajar Islam itu dengan dalil-dalilnya, agar jauh kita dari sikap taklid, taklidul a'ma, sifat yang sangat dicela. Akan tetapi seorang mukmin, seorang muslim hendaknya memiliki perhatian besar agar setiap amalnya itu dia bangun di atas dalil-dalil, walaupun seumur hidup sekali, ikhwan. Akan tapi ketika mau beramal dia tahu dalilnya, walaupun setelah itu dia tidak hafal sama sekali. Tapi ketika dia mau beramal, dia mengetahui dalilnya. Maka ini ada sikap ittiba yang demikian. Ini menjadikan amal dia benar-benar dia tegakkan di atas dalil. Walaupun hanya sekali seumur hidup, yang setelah itu dia lupa tentang dalilnya itu. Wahuwa, adapun Islam yang dimaksudkan, dan ini Islam dengan makna yang am, karena ada makna Islam yang am dan ada makna Islam yang khos. Makna Islam yang am artinya ini makna Islam semua para nabi dan para rasul. Semua nabi dan rasul, maka Islamnya seperti ini, tanpa kecuali. Wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyatu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kemarin telah kita jelaskan ini, ikhwan, betul? Iya, apa isinya di situ? Ada tiga perkara penting yang diajarkan oleh beliau. Apa itu? Yang pertama, apa yang pertama? Tauhid. Yang kedua, yang kedua at-ta'ah. Yang ketiga, iya, ini adalah hakikat Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid. Maka sekali lagi, tidak ada Islam tanpa tauhid. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Apabila seorang muslim kehilangan tauhid, sama dengan kehilangan Islam. Ini ikhwani fillah yang ingin diajarkan oleh orang-orang yang terpengaruh oleh Dajjal dan Iblis. Dia ingin Islam tanpa tauhid, bahkan Islam yang meridhai syirik dan kufur, bahkan Islam yang mengakui orang-orang musyrik menjadi ahlul jannah. Ini adalah pengertian yang sesat dan orangnya keblinger dan menyesatkan orang lain. Dan ini adalah pemikiran-pemikiran yang menjadi tauhid, menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Karena tanpa tauhid, maka tidak akan bermakna keislaman seseorang. Dan kita telah jelaskan tentang hakikat tauhid secukupnya pada penjelasan-penjelasan yang kemarin. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan dia mewujudkan ketaatan secara mutlak terhadap Allah dan Rasulnya. Ini adalah agama mendidik sikap untuk memiliki ketaatan. Dan orang yang paling tinggi keislamannya, orang yang paling tinggi tingkat ketaatannya. Lihatlah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki ketaatan yang luar biasa. Kalau ditunaikan di zaman kita akan digugat oleh HAM, karena dianggap melanggar HAM. Coba antum bayangkan, Nabiullah Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya. Orang akan mengomentari, gila, anaknya akan disembelih. Gak mungkin Allah memerintahkan menyembelih. Akan tapi ini semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena agama itu adalah ketaatan, ketundukan, kepatuhan. Bagaimana anak menjawab, ikhwan? Orang Nasrani mengatakan, orang muslim itu bilang tauhid, tauhid, tauhid, padahal mereka musyrik. Mereka ini menyembah batu. Lihatlah di sana, di Mekah, seonggok batu, Ka'bah, bangunan tersusun dari batu, lalu mereka sujud semua ke batu itu, maka mereka musyrik. Bagaimana? Hah? Terus? Dengan kata lain bagaimana? Ungkapan lain? Bagaimana? Yang lain? Hah? Gimana? Pemersatu umat. Pemersatu umat tidak harus menghadap Ka'bah. Terus? Terus gimana? Jelasnya gimana? Gimana ikhwan? Hah? Nanti gimana? Siapa tadi mau jawab? Udah? Hakikat ubudiyah itu adalah ketaatan dan ketundukan. Bukan urusannya menghadap Ka'bah atau menghadap mana, tapi urusannya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ubudiyah itu adalah ketaatan kepada sang pemberi perintah yang disembah. Dan ini semata-mata karena tunduk kepada perintah Allah. Buktinya dulu Allah memerintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis, maka mukminin pun menghadap Baitul Maqdis. Lalu Allah perintahkan menghadap Ka'bah, maka kemudian berubah menghadap Ka'bah. Sehingga urusannya bukan menyembah Ka'bahnya, akan tapi ketundukan kepada perintah Allah. Oleh karena itulah, sungguh sangat keblinger sang profesor yang mereka mengatakan iblis surganya paling tinggi. Karena dia adalah ahli tauhid yang tidak mau syirik. Karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Ini tentu sungguh keblinger yang demikian. Karena iblis, dia tidak mau sujud kepada Adam bukan berangkat dari dia tidak mau musyrik, tapi karena keangkuhan dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memerintahkan sujud kepada Adam adalah Allah. Seandainya Allah tidak memerintahkan sujud pada Adam, maka sungguh tidak boleh sujud kepada makhluk. Ikhwati billah, hakikat ubudiyah adalah at-ta'ah. Maka Islam itu al-inqiyatu lahu bit-ta'ah. Dia melaksanakan ketaatan, ketundukan. Dia mewujudkan ketundukan yang mutlak kepada sang pemberi perintah atau kepada zat yang dia sembah. Dan Islam itu bara'atun minasyirki wal musyrikin wa ahli, yakni bara'ah, berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik dan para pelaku syirik. Apa itu bara'ah ikhwan kemarin? Dalam kalimat al-bara' tersimpan al-bughdhu wal-bu'du wal-adawah. Dan sikap seperti ini adalah sikapnya semua para Nabiullah alaihi salatu wassalam, yang mereka benar-benar berlepas diri dari semua kesyirikan dan para ahli syirik. Dan akidah al-wala wal-bara ini juga yang dihancurkan oleh orang-orang di zaman kita, tokoh-tokoh yang mereka tidak berkiblat kepada para sahabat, berkiblatnya kepada akal pemikiran mereka sendiri dan perasaan mereka sendiri, sehingga tidak mengapa mengucapkan selamat kepada orang kafir dan musyrik yang sedang berhari raya, sama dengan antum ucapkan selamat anda ahlun nar, selamat anda kafir, selamat anda telah mendurakai Allah. Bagaimana? Tidak masuk akal sama sekali. Kalau dia bilang muamalah, maka Islam telah mengatur muamalah sedemikian rupa. Telah mengatur muamalah sedemikian rupa. Muamalah yang tidak ada yang lebih, tidak ada ajaran muamalah kepada orang kafir yang lebih baik dari yang diajarkan oleh Islam. Agar bersikap adil seadil-adilnya, agar bersikap yakni tidak boleh zalim sedikitpun. Ini adalah prinsip muamalah yang telah diajarkan Islam tanpa mengorbankan akidah seujung rambut pun. Adapun orang sekarang muamalahnya buruk, akidahnya hancur, maka sungguh sangat jauh dari apa yang diajarkan oleh Islam. 3:30 selesai. Insyaallah kita lanjutkan pada pembicaraan kita akhirul liqa, pertemuan yang terakhir insyaallah besok. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan pembahasan al-usul as-salasah sehingga kita bisa mengambil faedah walaupun dengan sangat singkat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.